Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Baik, kita kembali membaca fiqih yang mengkhususkan pembahasannya tentang al-fara'id. Nah, seperti yang sudah kita janjikan bahwasanya setiap pertemuan kita upayakan ada murojaah khususnya terkait dengan fiqih pembagian jatah-jatah ahli waris. Kita ambil 2 atau 3 lah ya sebelum kita melanjutkan pembahasan. Nah, pada pertemuan sebelumnya sudah kita ambil ya murojaah tentang jatahnya suami, istri dan ibu. Suami, istri dan ibu ya. Nah, sekarang kita akan memurojaah tentang jatahnya ke atas dulu lah, nenek lah ya, yang muda. Ibu sudah kan ibu? Ya, ada 3 kemungkinan ibu. Ya, imas per 6, imas per 3, imas per 3 dari sisa. Sekarang nenek. Kalau nenek insya Allah gak terlalu sulit. Nenek itu jatahnya tetap berapa? 1/6. Nenek 1/6. 2 orang nenek atau lebih 1/6 dibagi rata. Iya. Hanya saja nenek ini dia enggak dapat kalau masih ada ibu atau masih ada nenek yang lebih dekat. Itu. Buyut enggak dapat selama masih ada nenek. Iya. Adapun bapak yang rajih ini tidak menghalangi jatahnya nenek. Ya, kalau ada bapak, nenek tetap dapat. Cuma sudah kita lewatkan kaidah nenek itu yang dapat itu ya. Kalau dari ibu, ya semuanya. Yang penting lewat jalur perempuan. Ibunya ibu, ibunya ibu-ibu. Ya, kalau dari bapak ya selama di sana tidak diselang-selangi oleh laki-laki. Ya, misalkan kakek dari bapak, ibunya kakek dapat. Gitu. Salamullah. Atau nenek dari bapak ke atasnya lagi selama lewat perempuan gitu. Dapat ya. Sudah kita lewatkan itu rinciannya ya. Nenek dapat ya. Dari arah bapak bisa 2 ya kan? Ke atas tapi ya kalau sudah ke buyut mungkin. Kalau dari ibu 1. Ya, kalau mau kita gambarkan lagi enggak apa-apa deh. Mayit, di atas mayit kan ada ibu bapak. Sekarang dari ibu dulu. Ibunya ibu, berarti nenek dari ibu dapat dia. Terus kalau lewat perempuan semua dapat ya. Tapi kan kalau sudah semakin kesana jarang didapati ya. Bapak dari ibu, berarti kakek dari ibu gak dapat ya. Nah, ini dapat. Kemudian dari arah bapak. Bapaknya bapak, jelas. Nah, sekarang ibunya bapak itu nenek dapat. Nanti kan si bapak ini berarti kakek ya, kakek dari bapak kan yang punya ibu bapak lagi. Ya kan? Nah, lihat. Ya. Nah, ini nenek ini dapat nih. Ibu dari apa nih? Ibu dari kakeknya mayit ya. Dapat. Tapi lewat nyambungnya lewat bapak. Atau ibunya kakek mayit. Nah, ini dapat. Iya. Itu sudah lewat. Ya, tinggal dicek lagi ya. Kemudian yang berikutnya selesai nenek. Iya. Siapa lagi sekarang jatahnya? Anak perempuan ya. Atau kalau mau ya bapak dulu enggak apa-apa. Apa belum kalau salahnya bapak ya. Bagaimana jatahnya bapak? Sempat disinggung sih sebagiannya. Bapak bisa dapat sisa saja. Ya ketika kapan? Ketika si mayit tidak meninggalkan cabang keturunan yang mewarisi bapak, sisa saja, sisanya berapa diambil bapak. Ini sudah sepertinya ya. Ya, kemudian bapak dapat 1/6 saja ketika si mayit meninggalkan keturunan laki-laki dari anak atau cucunya yang ahli waris ya. Kemudian bapak dapat 1/6 plus sisa ketika si mayit meninggalkan cabang perempuan, anak-anak ke atau cucu ke. Nah, selesai. Ibu juga sudah ya kalau salah ya. Udah belum? Ibu kemungkinannya kan ada 3 sudah kita lewatkan. Nah, sudah berarti sekarang kita ke bawah. Ya ke bawah ya. Jatahnya anak perempuan sekarang. Nah, bagaimana anak perempuan jatahnya? Kalau antum ditanya berapakah jatah anak perempuan? Ya, maka bagaimana jawabannya? Anak perempuannya sendirian atau bagaimana? Ya. Kalau sendirian? Ya, maka dapat 1/2. Kalau bersamanya ada anak perempuan yang lain, 2/3, maka 2/3 dibagi rata. Kalau ternyata bersamanya ada anak laki-laki, maka sisa. Bagaimana patokan pembagiannya? Iya, 2/1 laki-laki 2, perempuan 1. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Nah, selesai itu. Anak-anak perempuan. Mudah kan? Nah. Ya, ini yang agak sedikit cucu. Iya kan? Cucu sekarang. Bagaimana rinciannya cucu? Cucu perempuan, tentunya cucu perempuan yang menyambung lewat anak laki-laki. Kalau menyambungi lewat anak perempuan, dia bukan ahli waris. Sedulur saja, kerabat saja. Ya. Anak perempuan, rinciannya bagaimana? Dia kalau sendirian dapat 1/2. Ya. Kalau 2 atau lebih dapat 2/3. Kalau bersamanya ada cucu laki-laki, maka 2/1. Dengan syarat di atasnya enggak ada. Ya, maksudnya enggak ada anak gitu loh. Enggak ada anak syaratnya, enggak ada anak laki-laki, enggak ada anak perempuan. Nah, itu syaratnya. Jadi ketika di sana tidak ada anak laki-laki, anak perempuan enggak ada, yang ada cucu sudah meninggal misalkan anaknya. Ya, lihat cucunya 1/2. Cucunya 2 atau lebih 2/3. Bersamanya ada cucu laki-laki, ya sudah sisa laki-laki 2, perempuan 1 gitu. Nah, sekarang kalau di atasnya ada anak laki-laki, bagaimana? Ya enggak dapat cucu ini. Kalau sudah anak laki-laki ada, ya sudah. Enggak dapat cucu. Nah, sekarang kalau di atasnya ada anak perempuan jumlahnya 2 atau 3, enggak dapat juga ini cucu. Kalau anak perempuannya 2 atau 3, cucu perempuan enggak dapat, kecuali kalau ada cucu laki-laki. Gitu. Kalau sudah ada cucu laki-laki. Kalau ada cucu laki-laki, maka anak perempuan 2 tadi 2/3, cucu laki-laki dan cucu perempuan sisanya. Nah, kita contohkan lah mungkin ya. Ya, seorang mati misalkan meninggalkan istri. Kemudian anak perempuan 2, kemudian cucu perempuan 1 lah ya. 1 dulu. Nah, istri ada anak berapa? 1/8. Anak perempuan 2/3. Ini cucu perempuan enggak dapat. Kenapa? Di atasnya ada yang mewaris 2/3. Iya kan? Anak perempuan 2 enggak dapat. Tapi kalau misalkan ditakdirkan di situ ada cucu laki-laki, ada cucu laki-laki juga misalkan ya. 1. Maka ini dapat sisa. Nah, gitu. Cara menghitungnya mudah kok. 8/3 kalikan saja. 24, ya kan? 24 dari 8, 3 kan? Nah, 28 kali 2 bagi 3 berapa? 16 lah. 16. Sisanya berapa? 5. Selesai itu. Ya. Nah, itu. Sekarang kalau anak, itu kan kalau anak perempuannya 2 ya, atau 3, maka cucu perempuan gak dapat, sudah habis 2/3. Tapi kalau ternyata di atasnya ada anak perempuan cuma 1, maka cucu dapat gak? Dapat berapa? 1/6. Takmilata thulutsain, menyempurnakan jatah 2/3 ketika ada 2 orang anak perempuan 2/3, 1 orang 1/2. Ah, masih ada itu 1/6, ah, diambil oleh cucu perempuan. Jumlahnya 1 atau 2 atau 3 bagi rata. Ya. Ya. Ya. Kalau dari ke bawah Ya, enggak. Enggak dapat. Kalau ibu beda. Ibu beda. Ibunya ibu dapat. Ya, neneknya ibu yang nyambung lewat perempuan semua lah gitu ya. Lewat perempuan semua sampai ke Taimin sampai ke Hawa pun. Kalau mustahil itu ya. Dapat kalau perempuan semua. Ah itu. Nah, faham insyaallah ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Nanti insyaallah nyusul muroja berikutnya. Fadlul, ada yang bertanyakan enggak? Terkait dengan pembahasan sudah lewat. Bagi yang tertinggal atau kurang paham yang sudah lewat, silakan tanya sekarang. Ya nanti bisa nyusul. Enggak ada. Gimana Pak Don? Seperti ada yang mau tanyakan? Ada enggak? Jadi anda harus putkin. Suami, istri, anak, cucu itu harus hafal. Kalau ini hafal gampang. Insyaallah, bismillah gampang. Tapi kalau masih ragu, aduh ini sih repot ini. Kalau masih hitung-hitungan itu sederhana, hitung-hitungan mudah sederhana. Ya, makanya nggak apa-apa kalau masih anak kurang jelas nih terkait dengan jatahnya cucu misalkan, tanyakan. Itu. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. Halaman berapa? 2, 3, 5 atau berapa? Tiga puluh dua kan? Ini ya, ini sudah aqsamul waratsa min haitsul fard wa ta'sib, mari kita sudah jelaskan. Ya, sekarang kita masuk ke ini aja halaman 33. Al-hajb itu kan? Betul kan? Hah? PR-nya yang berapa? Halaman berapa PR-nya? 32. 32 ya. Sekarang za itu ya. Yang za. Ya, coba antum pecahkan. Atau kita bercakap bersama, ada seorang mati meninggalkan ibu, bint, anak perempuan, ukhtun syaqiqah, saudari sekandung. Iya. Ibu berapa nih ada cabang perempuan? Ya, this is per 6, ibu per 6. Iya. Kalau kita semua kitabnya sudah pada megang belum nih? Ya, biar enggak kita saya tulis lagi. Ibu per 6. Kenapa ada anak? Bint, anak perempuan satu berapa? Setengah. Ukhtun syaqiqah bagaimana? Sisanya. Namanya apa? Asoba ma'al ghair. Ya, ibu, anak, perempuan satu, kemudian saudari, perempuan satu. Ibu seper? Enam. Ibu betul ya? Ibu seper enam. Anak perempuan satu setengah. Ini? Sisa 6 dengan 2, ini kan apa? Hah? Tadakhul, diambil? Ya, ya 6 ya. 6 pertama dari 6 1, tengahnya 3, sisanya? 2. Ah, sudah. Mudah insyaallah. Ya, kemudian yang haknya. Yang hak, lihat kasusnya yang hak, seorang mati meninggalkan zaujah, istri. Kemudian juga meninggalkan bintu ibn, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini kan ahli waris. Juga meninggalkan ibnu ibn am. Berarti apa ini? Cucunya paman gitu ya. Anak dari anak laki-lakinya paman. Berarti cucunya paman lewat anak laki-lakinya. Ya. Berarti berapa istri? Sepuluh. Istri sepuluh. Kenapa? Karena ada cabang yang waris. Kemudian pintu ibn cucu perempuan berapa? Cucu setengah. Ya sendirian. Kemudian cucunya paman bagaimana? Sisa. Iya, cucu paman sisa. Ya, cucu paman sisa. Ah, sudah. Ketemu fikirnya. Antum ngitung enggak sulit, insyaallah. Seperti 8 dengan 2 apa? Ya, ini kan tadakhul. Diambilnya gedenya. Tadakhul tuh yang ini kelipatannya ini. Iya kan? 8. Per 8 dari 8 berapa? 1. Setengah dari 4. 4 sisa 3. Ya sudah. Ya. Insyaallah mudah. Ya, antum ada upaya keras ya. Kalau sulit terus kejar. Ana siap bantu yang sulit di luar majelis barangkali nanti hanya lagi. Ya, kemudian yang toh, seorang mati meninggalkan jaddun, kakek, bint, anak perempuan, b Bintu ibn, cucu perempuan. Ibnu ibn, cucu laki-laki. Ya. Jad, bagaimana jad ini, kakek? Berapa? Sepernam. Kenapa? Sepernam sisa. Sepernam? Sepernam ya. Ada cucu laki-laki masalahnya. Ya. Sepernam, ininya kakek. Kakek, sepernam. Iya. Kemudian bint anak perempuan satu berapa? Anak perempuan. Anak KR singkat. Iya. Cucu perempuan dan cucu laki-laki. Cucu PR. Cucu LK. Si sisa. Ya. Ah, sudah tahu pikirnya ngitungnya enggak sulit. Berapa berarti 62 tadakhul diambil 6 ya. 6 dari 6 1. Setengahnya 3. Sisanya 2. Itu sudah. Ya, sekarang yang laki-laki jadinya jatahnya berapa? 2 kan? Yang laki-laki cucu laki-laki 2. Cucu perempuan 1. Pecah ya. Ini kan 2 nih jatahnya. Kepalanya 3. Maka diselesaikan lagi supaya enggak pecah. Nah, jumlah kepalanya berapa ini? 3 ya. Tinggal 3-nya kali 6. Berapa 3 kali 6? 18. Diulang, dihitung ulang. 3 kali 1? 3. 3 kali 3? 9. 3 kali 2? Ada pecahan ini sekarang? Enggak ada. Coba 6 bagi 3 berapa? 2 kan? Berarti cucu perempuan 2. Cucu laki-laki berapa? 4. Itu. Insya Allah gampang. Ya. Kemudian yang iya. Iya. Panjang lagi nih. Antum sepanjang apapun kalau antum sudah faham enggak sulit insyaallah. Seorang mati meninggalkan zaujun, suami, bintun 2, bintu ibn, cucu perempuan ya dari anak laki-laki 1, ibnu ibn, cucu laki-laki dari anak laki-laki 1, bintu bint, cucu perempuan dari anak perempuan 1. Nah, sekarang berapa suami? 4. Ya, kita tulis lagi enggak apa-apa, guys. Nah, cepat tulisannya. Ya, siapa tadi? Suami. Berapa suami? Suami, separuh. Kenapa? Enggak ada cabang yang mau resi. Anak perempuan 2. Berapa? 2/3. Ya. Ini harus apa? Kemudian cucu perempuan dan cucu laki-laki. Sisa. Nah, cucu PR, cucu LK. Ini dapat sisa. Cucu perempuan dari anak perempuan mahjub, mim, enggak dapat mahjubah. Mau saya masukin lagi lah, ya. Nah, sudah ambil hitung itu. Nah. 4 dengan 3 hubungannya apa? Tabayun dikalikan 4 kali 3. Berapa? 11. 4 dari 12? 3. 2/3 dari 12 berapa? 6 bukan? 6 ya. 6 bisanya? 3. Pas ya? 8. Coba 12 kali 2 24. 24 bagi 3 8 ya. Oh, salah ngitung kita. Iya. Nah, sekarang sisanya berapa? 1. Di atas 1 kepalanya 3 kan? Laki-laki 2. Ini 1 pecah enggak? Pecah 1 bagi 3. Tinggal 3 kali 12. Kayak tadi lanjutin. Nah. 3 kali 12 berapa? 36. 3 kali 3? 9, 3 kali 8, 24, 3 kali 1, 3. Enggak ada pecahan lagi, yang perempuan 1, yang laki-laki 2. Ya, insya Allah mudah. Ana merasakan dulu seperti yang Anda merasakan sekarang. Belum blank, pernah blank, sama sekali enggak ngerti. Sungguh-sungguh doa, insya Allah dimudahkan. Ya, yang terakhir, seorang mati meninggalkan ummun ibu, ukhtun syaqiqah, saudari perempuan sekandung 2, ukhtun li'ab, saudari perempuan sepapak, akhun li'ab, ya, saudara laki-laki sepapak. Ini juga insyaallah itu bisa. Semua selesai kan? Ibu berapa? Kenapa? Ibu sekarang saudara 2. Nah, ya, karena di situ saudaranya ada 2. Iya. Kemudian saudari perempuan sekandung berapa? KR saudara perempuan sekandung SK 2/3. Iya. Kemudian saudara perempuan, saudari perempuan sebapak dan saudara perempuan sebapak. Sisa, ya saudara sebapaknya yang perempuan, ini saudara sebapaknya, ini yang laki-laki apa sih? Sisa. Ya sudah dihitung itu. Nah, seperenam dengan 2/3 apa ini? Dengan 6 ini kan kelipatannya diambil 6. 6 dari seperenam. 1, 6, 2 per 3 berapa? 4. Sisanya berapa? 1. 1, betul? 1, iya. Saudara perempuan sebapak, kepala perempuan kan 1 jatahnya. Saudara perempuan sebapak lagi 2. Pecah lagi kan? Berarti 1 bagi 3 pecah kan? Ya tinggal 3 aja dikalikan lagi dengan 6. Udah. Kalau saudara masih 21, saudara. Apa? Dua satu. Iya, laki-lakinya 21. Ke anak, ke bawah, saudara, 21 itu. Ya hanya di situ aja berlakunya. Pada anak, cucu, 21 itu laki perempuannya. Kemudian saudara, saudara sekandung dan saudara sebapak. Udah. Saudara sekandung dan saudara bapak. Ataupun saudara seibu sama laki perempuannya. Nah, paham? Kalau yang ini Uktun syakir loh. Ya ini kan satu orang ya. Ini satu orang atau dua ya? Oh ya ini dua ya ini. Ya? Kalau satu orang berarti setengah. Gitu. Setengah. Nanti ganti kita setengah. Nanti ganti lagi itunya hitungannya. Gitu. Ya. Ah, Abdul ada yang nanya? Ah sekarang kita masuk ke pembahasan al-hajib ini penting. Jadi antum kalau enggak belum paham, belum melewati pembahasan hajib dan belum paham, jangan memutuskan dulu kalau ada orang yang nanya warisan, bahaya nanti. Ada yang nggak dapat dikasih juga, dituntut nanti, rabe nanti. Ya. Al hajib baik kita baca al hajib. Pokoknya silakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah lewat, yang masih belum jelas tanyakan lagi di majelis ini atau di setelah ini atau ketika antum lagi di rumah baru ingat. Hubungi anak, telepon, nah, siap terbantu insya Allah. Ya, al-hajub. Hajub itu masdar hajaba yahjubu hajuban, menghalangi. Ya. Ta'rifu, definisi dari hajub. Ya, ini penting. Apa itu hajub? Man'ul warithi min irthihi bil kulliyati au min awfari hadzihi sepertinya. Ini bukan tak ini harusnya hadzihi sepertinya. Bukan tak marbutah, harusnya pakai hak. Definisi dari al-hajib, hajib adalah menghalangi ahli waris dari warisannya. Apa? Menghalangi ahli waris dari warisannya. Bil kulliyah, apakah dari keseluruhan warisan sehingga dia enggak dapat sama sekali? Au bi awfari hadzaihi, atau ia dihalangi dari jatah terbesar dari dua jatahnya. Nah, paham ini? Jadi apa katanya hajib menghalangi ahli waris dari warisannya secara keseluruhan, berarti dapat enggak? Dianya yang dihalangi ini dapat enggak? Enggak dapat. Atau ia dihalangi dari awfari hadzai, dari bagiannya yang terbanyak dari dua bagiannya. Berarti dia dapat enggak? Dapat. Cuma dia dapatnya bagian yang kecilnya gitu. Kayak ibu kan harusnya misalkan berapa? Kayak istri kan. Istri kan ada dua kemungkinan jatah, betul? Kalau 1/4, 1/8. Mana yang gede itu? 1/4 dengan 1/8. 1/4. Ya istri ini dihajab, dihalangi dari 1/4 menjadi 1/8 dengan sebab adanya anak. Nah itu, paham ini? Hajab adalah menghalangi ahli waris dari warisannya secara keseluruhan sehingga dia gak dapat. Atau ia dihalangi dari satu dari dua bagian yang terbesarnya. Aqsamuhu, macam-macam hajab. Yang pertama, hajabul awsaf. Hajabul awsaf, dihalanginya seseorang dari warisan karena sifat-sifat tertentu yang ada padanya. Wa huwa an yattasifa al-warithu bimani'in min mawani'il irthi ats-tsalatsati. Hajbul awsaf definisinya, batasannya adalah ketika seorang ahli waris tersifati atau memiliki sifat yang menghalangi dia, memiliki sifat dari sifat-sifat yang menghalangi dia dari warisan. Memiliki salah satu dari sifat-sifat yang tiga, yang salah satu dari sifat-sifat tiga ini menghalangi dia dari warisan, itu sudah lewat, iya kan? Riq pertama perbudakan, qatl pembunuhan, ikhtilafud din perbedaan agama. Ya sudah lewat kan? Ah contoh misalkan ada seorang mati meninggalkan dua anak laki-laki, satunya merdeka, satunya budak. Ini budak enggak dapat. Iya, enggak dapat. Iya. Karena ada sifat ya, yaitu perbudakan ada pada dirinya. Itu. Atau dia budaknya justru ini, anaknya budak punya harta banyak yang enggak diwarisi oleh keluarganya. Hartanya milik majikannya budak itu. Nah, faham ini? Jadi hajab dengan sifat yaitu ketika seseorang menyandang salah satu dari tiga sifat yang menghalangi seseorang dari warisan. Tiga sifat tersebut, yang pertama riq perbudakan, qatl pembunuhan, sudah kita lewatkan. Kalau riq perbudakan ini menghalangi dari dua sisi, dari dua sisi dia tidak mewarisi, dia tidak mewariskan, ya kan? Kalau pembunuhan ini hanya menghalangi warisan dari satu pihak, yaitu pihak yang membunuh itu yang nggak dapat. Paham? Soalnya ada seorang mati meninggalkan anak lima laki-laki, satunya yang membunuh, maka yang satunya membunuh nggak dikasih itu, ya nggak dikasih. Ya. Paham ini? Nah, ikhtilafuddin perbedaan agama. Ada seorang mati meninggalkan dua anak laki-laki, satunya muslim, satunya nasoro, nasroni. Yang nasroni nggak dapat. Ini juga menghalangi dari dua sisi. Kalau dianya mati nasroni ini, maka ahli warisnya yang muslim nggak dapat dari dia. Sebagaimana ketika dia mendapati misalkan keluarganya yang muslim meninggal, dia nggak dapat. Meskipun bapaknya, meskipun anaknya, kalau dianya nasroni. Ha, paham ini? Ini sudah kita lewatkan sebenarnya pembahasannya. Nah, kalau ini insyaallah selesai urusannya kan? Ya. Ada pertanyaan? Ya. Angkat anak pungut. Ya, kalau anak angkat itu bukan ahli waris. Ya, anak pungut, anak temuan juga yang roji bukan ahli waris. Ya, adapun ini kan anak dia anak anak sendiri gitu. Aslinya dia ahli waris, cuma karena ada sifat yang menghalangi dia, ya diperbudakan, maka dia jadi enggak dapat waris. Atau sifat yang lain dia membunuh bapaknya, maka dia enggak dapat waris. Atau sifat yang lain dia beda agama, maka dia enggak dapat waris gitu. Kalau tadi bukan ahli waris, anak bungut, anak angkat bukan ahli waris. Kalau antum pengen berbuat baik kepada anak angkat karena selama ini ngopeni antum, kasih wasiat. Tolong ini 1/7, 1/6, 1/8 sampai 1/3 paling banyak buat anak saya, kasihan dia miskin. Selama ini ngurus saya, kalian kan enak sudah gitu mapan anak-anaknya tuh. Ya gitu. Apa? Ya mungkin suatu hari terjadi lagi. Ketika melakukan hari kiamat, peperangan terjadi antara kaum muslimin dengan kaum kufar, mungkin gak sehingga ilmu tetap dijaga. Mungkin terjadi lagi suatu hari peperangan, ya kan? Hah? Apa? Ya bukan, itu perbudakan tuh dihasilkan karena sebab peperangan yang syar'i antara kaum muslimin dengan kaum kufar. Perang ya itu. Tawanan perang ya. Maka dijadikan budak. Dan itu diantara rahmat Islam sebenarnya sih. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari kalau salah. Ajiballahu min qaumin yadkhuluna al-jannah bisalasin. Allah merasa kagum dengan satu kaum yang dia masuk surga karena sebab dibelenggu. Dijadikan tahanan perang, diperbudak, melihat kaum muslimin, hidup di tengah kaum muslimin, melihat keindahan Islam, ajaran Islam, masuk Islam. Akhirnya dia dipaksa masuk surga. Lama-lama awalnya terpaksa dia, enggak suka dia. Jadi tahanan, diperbudak. Lama-lama dia senang. Iya. Apa ya? Ya itu masalah lain lah. Ini nanti kemana-mana. Bukan zina itu namanya. Masa zina? Zina yang haram ya. Udahlah ngelantur nanti ya. Ha. Perbudakan misalkan tadi ada seorang orang meninggalkan anak. Anaknya dua, satunya ini merdeka, satunya budak. Iya budak. Iya. Maka dia yang budak ini ya seperti nggak ada aja, seperti nggak ada gitu, nggak diperhitungkan. Gitu. Baik. Wahada an-nau' min al-hajib yumkin an yadkhula ala jami'il warasah. macam hajab ini, hajab dengan sifat, mungkin untuk mengenai semua ahli waris memungkinkan. Ya mungkin kan ada keluarga berbeda agama, atau ada salah satu keluarga yang membunuh keluarga yang lain, atau ada pada sifat dirinya pada sifat perbudakan. Iya mungkin, ya mungkin di sini nggak ada, mungkin di daerah yang lain di Ethiopia atau di mana bisa jadi ada, ya kan? Wal mahjub bil wasfi wujuduhu ka'adami. Ya, ahli waris yang dihajab, dihalangi dari warisan karena sebab adanya salah satu dari tiga sifat tadi, itu adanya dia seperti enggak ada gitu. Adanya seperti enggak ada, enggak dianggap gitu. Enggak dianggap, paham? Fala yarithu wa la yahjubu ghairah. Dia tidak mewarisi dan tidak menghalangi yang lain, seperti enggak ada aja lah. Paham? Seperti enggak ada. Gitu. Misal contoh ya, seorang mati meninggalkan ummun ibu. Meninggalkan ibnun qatil, anak yang membunuh. Berarti yang mati siapa berarti? Meninggalkan ibu dan ibnun qatil. Ya meninggal apa? Bapaknya berarti kan? Iya kan? Meninggalkan ibu, meninggalkan ibnun qatil, anak laki-laki tapi yang membunuh dia. Meninggalkan bint, anak perempuan. Meninggalkan akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandung. Ibunya 1/6. Kenapa 1/6? Ada bint, anak perempuan. Adapun ibnun qatil enggak dianggap dia anak laki-laki yang bunuh ini. Nah, maka dikatakan ibnun qatil anak laki-laki yang bunuh ke si M. M itu mahjub, dihalangi dari warisan. Nah, itu. Kemudian bint, anak perempuan, sendirian dia 1/2. Meskipun mungkin anak yang bunuhnya ada di sampingnya ataupun di penjara. Misalkan ada dianya, ya enggak dianggap sudah. Anak perempuan ini 1/2 dia. Seperti sendirian saja. Akhun syaqiq, saudara laki-laki sekandungnya, sisa ain asib dia. Maka lihat asal masalahnya, di situ kan ada 1/6, 1/2. 6 dengan 2 tadakhul. Ambil 6 sebagai asal masalah. 1/6 dari 6 berapa? 1. Yang terhalang ini dicontreng saja, dicontreng saja gitu. Apa namanya? Strip saja gitu. Ya, bint 1/2 dari 6 3. Sisanya 2. Ah, sudah. Selesai. Nah, ada pertanyaan? Lanjut. Yaitu hajbul awsaf. Hajbul awsaf. Hajab dihalangi seseorang karena pada diri dia ada salah satu dari tiga sifat yang menghalangi dia dapat warisan. Hajbul ashkhas. Karena hajbul ashkhas ini dihalangi seseorang karena sebab ada orang lain. Itu hajbul ashkhas. Lihat definisinya. Wa huwa man'u syakhsi minal irthi kullihi atau ba'dihi bi syakhsin akhar la bi wasfin. Hajbul ashkhas adalah man'u syakhs, menghalangi seseorang minal irthi, dari warisan. Di ahli waris cuma dia dihalangi dari warisan kullihi, seluruhnya, sehingga dia enggak dapat apa-apa. Atau ba'dihi, atau dihalangi dia dari sebagian jatahnya. Kenapa dihalangi? Bi syakhsin akhar, karena sebab keberadaan orang lain. Itu la bi waswin, bukan karena sifat-sifat yang sudah lewat tadi, yang tiga. Faham ini? Hajbul ashkhas, dihalanginya seseorang dari warisan secara keseluruhan sehingga gak dapat, atau dari sebagian warisannya karena sebab adanya orang lain. Faham ini? Ya tadi contohnya tuh, istri kalau gak ada anak 1/4, ada anak turun jadi 1/8. Ini contoh yang dihalangi dari jatah yang besarnya. Yang dihalangi sama sekali contohnya anak perempuan dengan adanya cucu perempuan atau cucu laki-laki dengan sebab ada anak laki-laki yang gak dapat, ini kan terhalang karena sebab ada orang lain yang lebih berhak. Iya. Baik, kita baca hajbul madari wa yanqasimu hadzan naw' ila qismain. Hajbul ashkhas ini dibagi kepada dua bagian. Hajbul ashkhas dibagi kepada dua bagian. Paham belum? Hajbul ashkhas, dihalanginya seseorang dari warisannya karena sebab adanya orang lain yang lebih berhak, lebih dekat. Gitu ya. Hajbul ashkhas ini ada dua macam. Yang pertama hajbu hirmanin. Hajbu hirmanin. Yang kedua hajbu nuqsanin. Hajbu hirmanin dan hajbu nuqsanin. Apa itu hajbul hirman? Dijelaskan di sini hajbul hirman adalah wa huwa man'u syakhsi minal irtsi bil kulliyah. Hajbul hirman adalah menghalangi seseorang dari warisan secara keseluruhan sehingga dia enggak dapat sama sekali. Ham ini hajul hirman, dihalangi seseorang dari warisan secara total, sudah enggak dapat. Ya karena sebab ada orang lain yang lebih berhak itu. Alat qawaidu hajbi al-hirman, ada kaedahnya. Hajbul hirman ini ada kaedahnya. Lihat kama marra fi tartibil asobat, sebagaimana yang sudah lewat pada urutan-urutan asobah itu. Iya. Al-muqaddamu bil jihah au bid darajah au bil quwwah, yang didahulukan dari sisi arahnya atau dari sisi derajatnya atau dari sisi kekuatannya, ini yahjubu, menghalangi mandunah, orang yang di bawahnya. Fi dzalika minal asobat, dalam warisan ya, minal asobat, dari asobah-asobah. Ya, ringkasnya atau mudahnya, kaidahnya hajbul hirman, kaidahnya hajbul hirman sebenarnya sudah sempat kita singgung. Di sana kan yang didahulukan apa dulu? Jihah dulu ya. Jihah itu mana dulu? Jihah itu bunuah dulu kan? Anak-anak dulu, yang laki-laki ya. Anak cucu. Baru setelah itu ubuah, bapak, kakek. Setelah itu baru ukhuwah, saudara-saudara, sekandung, sebapak, anak-anak laki-lakinya. Baru paman dan anak-anak laki-lakinya. Itu urutan jihad dulu. Kalau jihadnya sama seperti bunuah semua, keturunan semua, maka tidak derajatnya. Derajatnya ya tentunya anak laki-laki derajatnya lebih tinggi daripada cucu laki-laki. Maka kalau masih ada anak laki-laki, cucu laki-laki enggak dapat. Itu kan terhalangi sama sekali, enggak dapat sama sekali. Paham ini? Nah, atau kakek. Iya, ada bapak. Iya, kakek enggak dapat sama sekali. Terhalangi oleh bapak. Ini hajbul hirman. Dihalangi dia karena sebab ada orang yang derajatnya lebih dekat kepada si mayit. Kalau arahnya sama gitu. Iya, ubuah, bapak ke atas. Nah, itu. Iya. Atau dengan kekuatannya tadi. Saudara laki-laki, ada saudara laki-laki sekandung, ada saudara laki-laki si bapak. Maka saudara laki-laki si bapak enggak dapat. Karena meskipun dari sisi arahnya sama saudara semua, dari sisi derajatnya sama saudara semua, tapi dari sisi kekuatannya beda. Kalau saudara sekandung nyambungnya lihat bapak dan ibu, saudara sebapak hanya lihat bapak, maka gugur saudara laki-laki sebapak tadi. Enggak dapat sama sekali, sudah. Nah, kita ulang ya. Kaedahnya hajbul hirman adalah seperti yang sudah lewat pada urutan asobat, sudah lewat, bukan lagi antum yang sudah lewat. Iya. Yang didahulukan bil jihah, dengan daraja dan kekuatan, ini bisa menghalangi yang di bawahnya dalam masalah tadi jihah, derajat dan kuah dalam asobah. Ma'adal ibn wal ab, selain ada yang dicurigin dua, selain bapak dan ibu. Maksudnya apa? Maksudnya bapak, selain bapak dan ibu, selain bapak dan anak, selain anak dan bapak. Yang namanya anak dan bapak enggak mungkin enggak dapat. Enggak mungkin kena hajbul hirman. Enggak mungkin. Hajbul hirman itu apa sih tadi? Dihalanginya seseorang dari warisan secara total kan? Ini menimpa jenis laki-laki dari asobah, kecuali anak laki-laki dan bapak. Enggak mungkin enggak dapat sama sekali. Mesti dapat. Anak sama bapak. Kalau cucu masih terancam, kalau ada anak laki-laki lewat. Kakek terancam, ada bapak lewat, gak dapat. Demikian pula saudara laki-laki, kalau ada anak laki-laki lewat, atau ada bapak lewat, gak dapat. Nah, ada yang dicurigakan ya, siapa? Anak laki-laki dan bapak mesti dapat ya. Misal contoh ya, ya ada seorang mati meninggalkan ibn, anak laki-laki, dan akhun syaqiq, saudara laki-laki. Siapa yang terhalang dari warisan di sini? Anak laki-laki atau saudara laki-laki? Saudara laki-laki dihalangi dari warisan secara total, enggak dapat. Dihalanginya kenapa? Karena sifat atau karena orang? Ada keberadaan orang yang lebih apa, dekat jihahnya, derajatnya, kekuatannya, itu anak laki-laki. Sudah habis ya waktunya ya? Insyaallah kita akan lanjutkan pas kesempatan berikutnya, bismillah ya. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.